pecah jendela ku di pagi yang sejuk ini. Setelah sekian lama kemarau mencekam, kini tiba saatnya hujan pun segera akan datang. Selintas wajahmu kasih membersih di sanubari. Setelah sekian lama kita melangkah dalam suka dan duka perjalanan cinta kita. September pagi ini, September kita. Terima kasih Tuhan atas segala nikmat.